بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صاحب الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: قول تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا سألنا نبيا، صار الدعاء من أنواع العبادة. Ini dalam ayat yang dibawakan di sini termasuk dari doa ul mas'alah. Wa'atazilukum. Ini Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam firman-Nya. Ibrahim meninggalkan kaumnya. Dan apa yang mereka seru dari selain Allah, wa ma tad'una, dan apa yang kalian seru dari selain Allah. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku berdoa kepada Rabbku. Asa ini dalam Al-Quran kemarin apa maknanya? Maknanya adalah mujibah. Dan aku berdoa kepada Rabbku. Dengan aku berdoa hanyalah kepada Rabbku, aku tidak termasuk dari orang yang sengsara. Allah aku, nah supaya aku tidak termasuk jadi dari apa? Kalangan orang yang sengsara. Falamma tazalu, maka tatkala Ibrahim meninggalkan mereka. Dan apa yang mereka seru dari selain Allah. Wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Wa kullan, dan keduanya masing-masing dari Ishaq dan Ya'qub dijadikan, kami jadikan nabi. Besara, maka doa di sini termasuk dari macam-macam perkara al-ibadah. Kenapa? Fa inna qawlahu wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya ka qawli Zakaria inni wahanal adamu minni wasta'alar ra'su saibah walam akum bidu'ai ka rabbi syaqiyya. Jadi doa ini adalah doa apa? Doa yang dikatakan doa ul mas'ala mutadhammin, yang mengandung doa ul ibadah. Seperti perkataan Zakaria alaihissalam yang Allah kisahkan, inni wahanal adhamu minni, sesungguhnya aku sudah mulai tua renta, wahanal adumini, wahana lemah. Adum tulang. Sesungguhnya aku sudah mulai tua. Itu namanya wahanal adumu. Tulang-tulangku sudah mulai lemah. Wasta'ala ra'su saibah. Dan kepalaku sudah mulai menyala-nyala berupa apa? Uban. Ista'ala itu menyala. Dan kepalaku sudah mulai menyala berupa uban syaib. Orang Jawa pun juga bilang seperti itu. Orang kalau sudah mulai ubannya banyak dikatakan apa? Rambutnya murup. Nanti murup. Rambutnya nyala. Orang-orang daerah kita ini kalau mengatai orang yang sudah ubannya banyak dikatakan apa? Rambutnya murup. Nanti murup. Murup apa? Nyala. Kamar. Berarti itu kamar di Pekalongan? Enggak. Wong Pekalongan suka ngerti. Jadi rambutnya wis murup. Rokok murup kobong anu. Maksudnya wis sama wis penuh dengan uban. Dan ini bukan majas. Ya kan ini bukan majas. Mafhum dari konteksnya itu sudah mengeluarkan dari majas, maka tidak majas. Wasta'ala ra'su saibah. Mafhum dari konteks ini maknanya adalah rambutnya sudah beruban. Walam akum bidu'ai karobbi sakiyah. Ini semuanya adalah doa yang dikatakan doa'ul mas'ala mutadhamminun li doa'il ibadah. Jadi siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta apa yang dia inginkan, dengan permintaan yang tidak melampaui batas, yang dibolehkan, yang dianjurkan, maka termasuk terhitung sebagai ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Apapun yang diminta, yang perkara tidak dilarang. Kalau permintaan yang dilarang, maka jangankan dihitung sebagai ibadah. Bahkan termasuk perkara yang harus berhenti dari perkara yang diminta karena terlarang. Waqad amara Allah Ta'ala bihi fi mawadhi'a. Bihi ini bidu'a. Allah telah memerintahkan dengan doa tadi dalam beberapa tempat min kitab itu dari kitabnya Al-Qur'an ka qaul ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Serulah Rabb kalian dengan seruan yang tadarru merendah diri, merendah hati dan khufya dan tidak dikeraskan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maka doa yang terhitung sebagai doa yang melampaui batas adalah doa yang dikeraskan dengan doa-doa yang tidak sepatutnya diucapkan. Seperti yang sering diucapkan di beberapa masjid, musala yang sekarang ini kita sering dengarkan hari demi hari. Doa yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu. Ini syaitnya wad'uhu khaufan wa tama'an. Ini syaitnya termasuk perkara yang Allah perintahkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Di antara dalam ayat ini wad'uhu khaufan wa tama'a. Serulah Allah Ta'ala wahai kalian dengan keadaan kalian itu khauf wa tama'. Yani sangat mengharap untuk diijabahi doamu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah adalah sangat dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Dan berbuat ihsan adalah perbuatan yang paling terpuji. Kenapa? Karena fa in lam takun taru fa innahu yaraka. Ini ihsan. Tingkatan paling tertinggi dalam Islam, yaitu ihsan. Maka tidak ada bid'ah, tidak ada syirik, tidak ada khurafat, tidak ada maksiat dalam berdoa diantaranya. Karena diantara perkara ihsan adalah doa yang masyru'. Doa yang disyaratkan, doa yang diperintahkan, doa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada pun doa yang dimurkai walaupun sifatnya saja termasuk doa yang tercela. Walaupun kalimatnya baik tapi dengan sifat-sifat yang jelek seperti yang sekarang ini kita sering jumpai, sering kita dengar, diangkat suara pakai pengeras suara mengganggu kaum muslimin. Ini bukan termasuk ihsan, termasuk iktidak, melampaui batas. Wada wa doa'ul mas'ala al-mutadhamminu lil ibadah. Dan inilah yang tertera dalam beberapa ayat ini adalah doa'ul mas'ala, doa permintaan. Doa yang isinya permohonan, yang kandungannya termasuk dalam hukum ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya? Fa inna ini adalah jumlah ta'liliyah. Fa inna da'iya yargabu ilal mad'uwi wa yakhda'u lahu wa tadallal. Maksudnya seorang yang menyeru kepada Allah, minta kepada Allah, yargab ilal mad'u. Yargab. Punya keinginan diijabai doanya kepada yang diseru dan merendah kepada yang diseru wa tadallal yakhdha ya tadallal maknanya sama tadallala wa khadha maknanya sama merendah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap doanya diterima dikabulkan diijabahi wa dhabitu hadza dhabitnya patokannya patokan yang dikatakan ini doaul ibadah yaitu apa ada doaul masalah yang kandungannya adalah ibadah yaitu anna kulla amrin syara'ahu Allahu li ibadihi wa amarahum bihi fa fi'luhu lillahi ibadatun tapi harus disertai dengan ikhlas disertai dengan ikhlas patokannya yaitu seluruh perkara amr ini perkara bukan perintah seluruh perkara yang Allah syariatkan kepada hambanya atau untuk para hambanya. Dan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengan syariat tersebut. Atau dengan perkara tersebut. Maka dikerjakannya perkara tadi hanyalah untuk Allah. Maka terhitung sebagai perkara ibadah. Fa'idha sorafa mintilkal ibadah disayani namanya syirik. Dan syirik adalah judul ikhlas. Jadi semua perkara yang dilakukan karena Allah Ta'ala itu makna namanya adalah ikhlas. Fa'idha sarafa min tilkal ibadati se'an li garillahi fahuwa musyrikun musadimun. Lima ba'asallahu bihi rasulahu. Maka apabila seorang hamba memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah itu, dipalingkannya untuk selain Allah, maka hamba tadi adalah hamba yang musyrik. Musadimun berbenturan. Kepada apa yang Allah utus dengannya Rasulnya. Ya ini Allah mengutus Rasul dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan membawa misi ikhlas. Dengan membawa misi ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas itulah. Allah mengutus hambanya, mengutus Rasulnya untuk memperjuangkan keikhlasan untuk menyampaikan keikhlasan ikhlas adalah tauhid lawannya syirik musadimun lima ba'asallahu bihi rasulahu seorang yang memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah itu kepada selain Allah maka dia musyrik musadimun munakidun sodamana kodo nafsul makna membatalkan membantah dan menentang apa yang Allah utus dengannya yaitu berupa tauhid. Ini seorang rasulnya diutus dengan tauhid dengan ikhlas tauhid dan ikhlas nafsul makna. Kalimat la ilaha kalimat al-ikhlas, kalimat tauhid, kalimat takwa. Itulah Allah mengutus rasulnya dengan tauhid. Seorang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah maka dia menentang tauhid yang Allah mengutus rasulnya dengan tauhid tersebut dengan ikhlas. Min qawlihi ta'ala qulillaha a'bud mukhlishal lahu dini. Katakanlah wahai Rasul hanyalah kepada Allah aku mengibadah dalam keadaan aku memurnikan agamaku hanyalah untuk Allah Ta'ala. Dini ta'ati. Hanyalah aku memurnikan, dalam keadaan aku memurnikan ketaatanku hanyalah kepada Allah tok. Wasayati lihada mazidu bayanin insyaAllah ta'ala dan akan datang untuk penjelasan perkara ini. Mazidu bayanin, penjelasan yang lebih. Atau tambahan penjelasan yang lebih luas. InsyaAllah ta'ala. Maaf di sini. Jadi siapa yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala, berarti dia telah menentang apa yang Allah utus dengannya seorang Rasulnya. Menentang Tauhid. Yang Tauhid itulah dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berrisalah Saniyah. Risalah tadi adalah dengan nama lain Qa'idatun fi Ahli Sunnah wal Jamaah. Qa'idatun fi Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian ta'liknya. Dulu ketika kami belajar sama Akhuna Abdul Mughis Al-Jazairi. Semoga Allah masih menjaga beliau di atas sunnah dan di atas kebaikan. Kita sering ucapkan dengan doa ini. Kenapa? Karena banyak sekali ya kan, kawan-kawan yang dulu kita bersama mereka ternyata kabar yang kita dengar terakhir kadang menyedihkan. Ada yang ikut jamaah takfir, ada yang ikut masa-masa yayasan-yayasan hizbiyah dan yang lainnya, ada yang ikut tenggelam dalam perkara dunia, meninggalkan thalabul ilm. Ini kita banyak mendengarkan dan dapat kabar tentang kawan-kawan kita yang dulu bersama kita di Afghanistan, di Pakistan. Nas'Allah salamah wal afiyah. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi risalah tsaniyah, fa idza kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam mimman intasaba ila al-islam min man maraqa minhu, man maraqa ma ibadati al-azimah, fal yu'lam anna al-muntasiba ila al-islam wa sunnati fi hadhihi al-azman qad yamruku aidan min al-islam li asbabin. Maka apabila pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, ada orang yang di antara mereka itu lepas daripada Islam, maroko itu keluar. Ini khawarij, maksudnya di sini kalimatnya adalah kalimat khawarij yang diinginkan. Mimman intasaba ila Islam man maroko minhu. Bersamaan dengan ibadahnya dia yang sangat besar, tapi keluar daripada Islam. Inilah khawarij. Maroko ini maksudnya adalah muruk, mananya keluar. Dari kalimat maroko ini, banyak dari kalangan alulam yang mengatakan khawarij adalah kufar. Keluar daripada Islam, bukan lagi muslimin. Ada khilaf. Di antara alulam dari dulu sampai hari kita ini terkait dengan apakah khawarij ini kufar ataukah tidak kufar? Banyak dari kalangan para ulama yang mengatakan kafir. Ya kan? Yang mengatakan tidak kafir juga banyak. Penjelasannya dalam beberapa kitab diantaranya Fathul Bari dan yang lainnya. Terkait dengan apakah khawarij ini kufar ataukah tidak. Maka apabila di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, di antara mereka ada yang keluar dari Islam bersamaan dengan ibadah dia yang sangat besar. Maka supaya diketahui bahwasanya orang yang menisbatkan diri kepada Islam dan sunnah di zaman-zaman ini kadang juga keluar dari Islam li asbabin, dikarenakan ada beberapa sebab. Maknanya adalah keluar adalah kafir. Menisbatkan diri kepada Islam tapi keluar dari Islam, kafir. Kenapa? Karena beberapa sebab. Artinya zaman dulu dan zaman sekarang ada orang seperti itu. Bersama dengan ibadahnya yang sangat besar ternyata keluar daripada Islam. Zaman sekarang pun bihadil azman. Azman itu zaman dari kata zaman. Di zaman sekarang pun juga seperti itu kata beliau. Qad yamruku aidan minal Islam. Menisbatkan diri kepada Islam dan sunnah. Ternyata keluar juga daripada Islam li asbabi, dikarenakan beberapa sebab. Minha al-gulu fi ba'dil masayikh. Kenapa keluar dari Islam? Padahal dia menisbatkan diri kepada al-Islam dan sunnah. Karena sebabnya dan antaranya adalah gulu. Sikap melampaui batas. Melampaui batas dalam membesar-besarkan sebagian masyayikh, sebagian syekh, sebagian wali. Disikapi dengan sikap yang tidak sepatutnya. Gulu melampaui batas. Di antaranya adalah syekh tadi mengetahui perkara yang gaib. Dan yang lainnya. Balil gulu fi Ali bin Abi Thalib, bahkan gulu. Sikap melampaui batas dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Sampai mendudukkan Ali seperti kedudukan Allah Ta'ala, kedudukan sesembahan. Balil gulu fil Masih, bahkan juga gulu di apa? Dalam mensikapi Al-Masih. Ini Isa alaihissalam. Fakullu man gola fi nabiyyin aw rasulin salihin wa ta'ala fi naw'an min al-ilahiyya mislu ay yaqula ya sayyidi fulan unsurni aw aqisni aw irzuqni aw ana bi hasbika wa nahwi hadhihi al-aqwal atau wa nahwi hadhihi al-aqwal fakullu hadha syirkun wa dhalalun yustatabu sahibu wa intaba wa illa kutila. Perhatikan, maka siapa saja, maka seluruh siapa saja yang melampaui batas dalam mensikapi Nabi atau Rasul soleh, orang laki-laki yang soleh, dan dianggap bahwasanya Nabi atau orang yang soleh ini pada dirinya ada hak yang memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Bagaimana sifat ketuhanan? Di antaranya adalah berhak untuk diberikan nandar kepada dia. Nandar untuk Nabi, nandar untuk orang soleh. Diseru. Yang sudah mati diseru. Diminta sesuatu. Maka seperti dikatakan di sini, misru ayyakula ya sayyidi fulan. Wahai tuanku si fulan, unsurni tolonglah aku. Au agisni. Unsurni au agisni sama saja. Kemarin al istighosa untuk apa? Dalam masalah apa kemarin? Istighosa itu kapan pelaksanaannya? Dalam masalah apa? Ketika susah. Kalau doa lebih umum, kadang ketika susah, kadang ketika senang. Awir rezuki seperti berilah aku rezeki, minta kepada siapa? Minta kepada tuannya si fulan, seorang syekh yang dianggapnya wali. Au ana bihasbika. Ya, ini saya dalam tanggunganmu. Saya dalam lindunganmu. Engkau yang mencukupi aku. Dan yang semisal dengan perkataan-perkataan ini, fakuluhan, maka seluruhnya termasuk, maka seluruhnya ini termasuk syirik dan sesat, yustatabu sahibuhu. Syirik dan sesat, maka orang yang punya perbuatan seperti ini dan keyakinan seperti ini, utama seperti ini, maka dimintai bertaubat. Fa'intaba, kalaulah dia bertaubat, maka itulah yang kita harapkan. Kalau enggak, dibunuh. Kalau enggak, maka dia dibunuh. Jadi hukum Islamnya orang tadi dibunuh kalau enggak mau bertaubat. Berarti kan? Jadi minta-minta kepada selain Allah Ta'ala dalam perkara itu khusus Allah yang mengijabai, maka dimintai bertaubat, kalau enggak dibunuh, kalau enggak mau taubat. Seperti permintaan Syekh bin Bas kepada siapa? Kepada siapa? Yang ingat? Alawi al-Maliki. Diminta beliau supaya bertaubat. Kalau enggak, maka dia dibunuh. Maka dikafirkan oleh beliau. Alangkah Maliki dikafirkan oleh Syekh bin Bas. Nah, dikatakan fa'intaba wa'illa kutilah. Siapa yang membunuh? Waliul Amr, bukan sembarang orang langsung boleh membunuh. Tapi siapa? Penguasa. Penguasa Muslim. Bukan sembarang orang langsung bunuh-bunuh saja, tidak. Fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsalar rusula wa anzalal kutubah. Layuk bada wahdahu la syarikalah. Alasannya kenapa? Karena Allah SWT hanya saja Allah mengutus para utusannya dan menurunkan kitab-kitabnya. Apa tujuannya? Layuk bada wahdahu, agar Dialah Allah satu-satunya zat ma'bud yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Ya kan, seperti hal tadi tentang perkara yang dikatakan guru, diantaranya apa? Melampaui batas dalam puji-pujian. Jadi melampaui batas dalam puji-pujian seperti memuji Isa alaihissalam, enggak layak pujian itu kecuali kepada Allah. Memuji Ali, enggak layak pujian tadi kecuali untuk Allah Ta'ala. Memuji Nabi juga demikian. Enggak layak pujian tadi kecuali kepada Allah SWT. Itulah yang dikatakan apa? Al-ghulu mujawazatul had, melampaui batas. Baik. Wa maka dikatakan wa fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala innam arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba liyubada wahdahu la syarika la wa la yud'a ma'ahu ilahun akharu, dan tidak ada yang diseru bersama Allah Ta'ala sesembahan yang lain. Enggak ada sekutu maksudnya. Enggak ada sekutu dalam berdoa kepada Allah, enggak ada sekutu. Walladzina yad'una ma'allahi alatan ukhra misal al-masih wal malaika wal asnam lam yakunu ya'taqiduna anna takhluqul khalaika aw tunzilul matara aw tumbitul nabata wa inna ma kanu ya'budunahum aw ya'buduna quburahum aw ya'buduna suwarahum yaqulun mana budum illa yuqarribuna illa Allah zulfa. Perhatikan di sini. Ini kalamnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, dan kalam ini walaupun enggak harf per harf dinukilkan atau disampaikan kepada umat sampai hari kita ini oleh para masayikh, para ulama, tapi semua kalimatnya sama. Dan mereka-mereka yang menyeru sesembahan yang lain bersama Allah seperti Masih, siapa Masih? Isa. Para malaikat, para patung-patung berhala-berhala. Mereka tidaklah berkeadaan, mereka itu meyakini bahwasanya Al-Masih, para malaikat berhala-berhala itu menciptakan ciptaan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak. Dan hanya saja mereka adalah mengibadai Al-Masih, mengibadai malaikat, mengibadai berhala atau mengibadai kuburan-kuburan mereka atau mengibadai gambar-gambar mereka. Mereka bilang apa? Mana'budum illa liyuqarribuna illa Allah zulfa. Kami enggak menyembah, kami enggak mengibadai berhala-berhala itu, kami enggak mengibadai makhluk-makhluk itu melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tengok di situ. Jadi mereka yang menyuruh selain Allah punya keyakinan agar dengan seruan itulah mereka dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi benar ya khawatirkan, orang-orang Nasoro menyeru ketika berdoa dengan Trinitas Tuhan apa? Tuhan Bapa, Tuhan Allah, dan Tuhan Ibu. Apa keyakinan mereka? Karena mereka anggap bahwasanya dengan tiga Tuhan tadi itulah doanya diijabahi. Bukan kok kemudian meyakini bahwasanya Isa pencipta langit dan bumi. Ya kan? Maryam alaihissalam yang memberikan rezeki, menurunkan hujan, tidak. Tapi sebagai bentuk wasilah dan perantara untuk mengantarkan agar mereka dekat kepada Allah. Sama. Orang yang mengaku Islam yang hari ini melakukan kalimat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah juga seperti itu. Meminta kepada yang dikubur dengan alasan apa? Dengan anggapan yang dikubur inilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Seperti dalam Al-Quran, mana budum illa liyukarribuna illallah zulfa. Jadi kami tidaklah mengibadai sesembahan-sesembahan dari selain Allah tadi kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya sebagai perantara. Wayakulun haulai syufa'una indallah, dan juga mereka bilang haulai sesembahan-sembahan kami dari selain Allah itu adalah syufa'una, sebagai penolong-penolong kami di sisi Allah Ta'ala. Faba'asallahu subhanahu rusulahu tanha ayyud'a ahadun min dunihi, maka Allah mengutus, Allah yang Maha Suci mengutus para utusannya tanha. Nah, siapa yang tanha di sini? Syafi'i. Siapa yang tanha? Lembarnya wali pada Rasul. Para Rasul. Jadi Allah mengutus para utusannya itu, misi utama para Rasul adalah mereka melarang. Apa yang dilarang? Jangan ada seseorang yang diseru, siapapun dia orangnya, dari selain Allah Ta'ala. La doa ibadatin wala doa istighosatin, bukan doa ibadat, bukan doa istighosa. Benar apa menyantum? Dibunyai saya istighosa. La doa ibadatin wala doa istighosatin. Punya anak. Bukan doa ibadah, bukan doa istighosah, sama saja. Jadi lafadz yang punya anak la doa ibadah wala doa istighosatin intaha nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya semua doa, baik itu doa ibadah ataupun doa ul masalah, enggak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dimintakan kepada selain Allah Subhanahu, enggak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukannya maka hukumnya syirik, pelakunya dimintai taubat dari kesyirikannya. Kalau enggak mau bertaubat maka dibunuh. Dibunuh. Apakah makna kalimat ini kemudian masing-masing orang boleh membunuh? Tidak. Ya kan? Dan kalimat seperti ini, ketika orang itu enggak paham, apa maksud? Bunuh ngomongnya. Itu pemahaman khawarij. Bunuh. Sirak. Nah. Ini dari kalangan macam-macam golongan. Golongannya Lukmaniyin, golongannya orang-orang Roja. Golongannya orang-orang yang pulang dari Damat. Murid-muridnya saya Yahya dan seterusnya Mukbil. Semuanya menjadi keledai. Semuanya menjadi keledai. Semoga terekam kalimat ini. Semuanya menjadi keledai ilaman rahimallah. Setiap orang yang digelari apa maksud takbiri. Karena orang yang melakukan doa kepada Allah maka hukumnya disembelih katanya. Ya, mana disembelih? Dapatkan lagi. Dibunuh disembelih. Ya. Mau digeraji. Mau disembelih dan dibunuh. Tergantung waliul amr. Mahfum? Seperti Fadil. Orang dari tuntungan ini. Ya kan? Abu Aqiyas. Nah. Ketika menjemput dana mau pulang dari tuntungan. Entah bagaimana nyeletuk mau dibawa ke Lamongan langsung dibilang ke Abu Musad yang takbir itu. Yang beletekan itu katanya. Nah, setelah ditanya kemarin dikonfirmasi oleh Abu Hanifah di Dabu, ternyata apa? Saya enggak ngomong itu. Kenapa kau enggak ngaku? Kalau ngaku, ya ibaratnya bunuh diri. Kalau mau tobat, ngaku salah, beratnya setengah mati. Bilang aja, saya enggak ngomong gitu. Nah itu. Ini rombongan. Seperti itu. Dulu ada kawan dari Surabaya. Kesini sama anak dan istrinya. Ya kan, pulang dari Surabaya, pulang dari Lamongan ke Surabaya. Besoknya atau berapa hari kemudian ngantarkan anaknya belajar ke tempatnya orang-orang Roja. Kemarin kami jaro ke Lamongan, ke Ustaz Abu Masud. Yang takbiri itu. Dikit-dikit takbiri. Ya kan? Nanti ya butuh dan kawan-kawannya seperti itu dulu. Bilang togut katanya takbiri. La ilaha illallah. Sidiknya, Sulaimannya, ya, Kutorobnya dan yang lainnya. Ini semuanya adalah turun-temurun. Wallah alam, semuanya mengepung. Barat, timur, selatan, utara, ngepung. Abu Masud takbir. Ketika dibantah balik, baru. Kelepek. Bilang hukum, dihukum Allah telah taghut. Takbiri. La ilaha. Keledai semua. Imam Ibnu Qayyim membuat judul dalam kitabnya. Sawal Mursalah. Kasrut Tawgut Salis. Apa itu Tawgut Salis? Majas. Tawgut itu yang takfiri. Tapi perhatikan ya ikhwah, kenapa kita angkat masalah ini? Kenapa? Karena mereka enggak entintinya. Sebulan diam, yang lain ngomong. Terdiam, yang ngomong. Takbiri pindah-pindah. Kayak para pengebom itu ditangkap, sana ngebom. Tangkap lagi, sana ngebom lagi. Gitu. Satunya tangkap Densus, sana ngebom lagi. Yang tangkap, enggak ada habisnya. Beranak pinak. Kita perhatikan itu. Pihak Jawa Barat juga seperti itu. Sedikit takbiri. Kita perhatikan. Tengok di sini. Ya kan? Fakullu hadza syirkun wa dhalalun yustatabu sahibu fa in taba wa illa qutila. Pinter zaman ini. Semuanya adalah syirik dan dhalal. Pelakunya dimintai bertaubat. Kalau bertaubat yaitu yang kita inginkan, kalau enggak dibunuh. Kayak gitu takbiri. Hah? Ya, kalau enggak mau ngomong kafir, ya dia sendiri yang akidahnya perlu dipertanyakan. Kafir ya kafir. Musyrik. Minta kawat berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Mau dibilang apa lagi? Tinggal bilang kafir saja enggak bisa. Kafir enggak bisa. Beratnya setengah mati. Kalau kita enteng aja kafir. Ya kafir. Emang dia kafir. Kayak orang sufi. Yang nah dong. Mau bilang kafir enggak berani. Lain agama. Non muslim. Tekan gombal. Non muslim. Ya. Non kafir. Kita kalau kita orang Islam bukan muslim tapi non kafir. Kalau orang Nasoro non Islam, kalau kita non kafir. Betul orang Bayaman dulu ada orang dulu yang Kristen masuk Islam. Cina. Ya kan? Oh, orang-orang Nasoro itu orang-orang kafir. Oh, jadi orang kafir. Selain Islam masih ada. Oh, doai. Ternyata, saya kira cuma orang awam. Bakul kacang, bakul jagung. Ternyata apa? Pak Yai pun seperti itu. Baik. Wa qala ayatuan man sa'ala bainu wa bainallahi wa sa'ita wa yatawakkalu alaihi ma yad'uhum wa yas'aluhum kafara isma'an. Tengok di sini. Kafara isma'an. Wa qala ayatuan siapa yang berkata di sini? Syekhul Islam. Siapa saja. Dan barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah. Perantara-perantara. Perantara-perantara itu dijadikan tempat untuk bertawakal. Diseru. Dimintai. Maka orang yang melakukan ini maka kafara ijma. Maka dia kafir dengan ijma. Tengok itu. Kafara ijma'an. Lah kalau enggak mau mengkafirkan mau menyelisih ijma. Hah? Paham toh? Jadi kafara ijma'an. Mau bilang apa lagi? Man ja'ala baina wa bainallahi wasa'ita. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah. Perantara-perantara. Bertawakal atas yang dijadikan perantara tadi. Diseru mereka. Dimintai mereka. Maka dia kafir dengan ijma'. Tapi kan dia ma'dzur dengan jahil. Walah ini alasan yang paling hebat. Ulama bilang makdur dengan kebodohan. Jadi kalau gitu enak yang bodoh daripada yang pinter. Ya kan? Kalau bodoh masuk surga, kalau pinter masuk neraka. Ya enak yang bodoh. Ya kan? Kan yang bodoh ya, bodoh enggak apa-apa, selamat. Kalau sudah pinter kafir. Jadi kalau gitu enak yang bodoh. Akhirnya apa? Orang awam yang benar. Tidak usah belajar lah. Kalau nanti belajar, tidak usah melakukan malah dosa. Tidak usah. Apa? Tidak usah belajar. Dan kalau belajar, tahu banyak permasalahan, ini haram, ini haram, kita tidak bisa meninggalkannya, ini banyak dosa. Jadi bangsa tidak usah belajar biar tidak dosa. Lah kok bisa? Kok tidak usah periksa ke dokter nanti, takut penyakitnya apa? Banyak. Sama aja. Ya kan? Ini tidak usah. Ini karena kebodohan. Nakalu anhu sahibul furu wa sahibul insaf. Nakalahu anhu. Anhu anman. Dari Syekhul Islam yang menukilkan siapa? Sahibul furu wa sahibul insaf wa sahibul ikna wa ghairuhum. Ini yang menukilkan dari Ibn Taimiyah adalah pemilik kitab Al-Furu. Pemilik kitab Al-Insaf. Pemilik kitab Al-Ikna dan yang lainnya. Mana sanadnya? pula nanti. Mana? Sanadnya. Nah, nanti pula gitu. Baik, dzakaru dzakar Syekhul Islam wa naqaltuhu anhu. Faraddi ala ibni Jirjis ala wajni iblis. Jirjis ala wajni iblis. Jirjis iblis. Nah, apa itu? Wajni iblis. Dalam kitab beliau yang lain di sana, namamu ini ala wajni iblis. Jirjis. Nah. Antum kalau membaca rudud, dan antum jumpai tentang bantahan beliau ini, namamu ala wajni iblis. Nah, itu. Dan juga disebutkan oleh Syekh Fadhlul Muthaimin dan juga saya nukilkan dari beliau dalam bantahan ala Ibnu Jirjis di Mas'alatul Wasa'id, di Mas'alatul Wasa'id. Atas Abdul Rahman, ya kan, saya juga menukilkan dari Syekhul Islam kutulis dalam bantahan saya terhadap Ibnu Jirjis Al-Iraqi dalam masalah Al-Wasa'id, dalam masalah perantara. Nah. Paham? Nah, itu. Di sana, antum cari kita berudut. Dulu saya punya, sekarang sudah entah kemana. Ketika saya dulu di Mekah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa min anwa'ihi ya'ni syirkah. Talabul hawa'id minal mauta. Wal istighatsatu bihim wa tawajjuhu ilaihim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara macam-macam syirik, yaitu meminta kebutuhan-kebutuhan dari orang yang sudah mati. Minta pertolongan dengan orang yang sudah mati. Tawajjuh ilaihim. Tawajjuh bil qalb maksudnya. Bukan sekedar menghadap wajah kepada orang mati. Tapi apa? Hatinya. Apa? Menggandrungi orang yang sudah mati. Kalau tawajjuh saja. Menghadap orang yang sudah mati. Ya. Kita ngatur orang yang mati. Ya. Maksudnya kita. Tawajjuh. Ini apa? Hatinya. Menggandrungi orang mati. Wada aslu syirkil alam. Inilah cikal bakalnya, sumbernya syirik yang ada di dunia alam. Yaitu apa? Gandrungi orang sudah mati. Fa'innal mayyita qad inqata 'amalu wa wala yamliku li nafsi naf'an wala dharran. Fadlan an amman istaghatha bihi aw sa'alahu ayasfa'alahu ila Allah. Maksudnya seorang yang sudah mati itu amalannya sudah terputus. Dia enggak mampu memiliki manfaat bagi dirinya. Enggak mampu memiliki manfaat bagi dirinya. Apalagi mau menolong dari orang yang minta tolong dengan dia yang sudah mati atau memenuhi kebutuhannya apa yang diminta oleh orang yang sudah kepada orang yang sudah mati. Padahal aman istaghosabi, bagaimana mau menolong orang yang minta kepada dia, dirinya saja enggak tertolong. Atau minta kepada dirinya supaya orang yang mati itu sebagai syafaat dia, sebagai perantara dia kepada Allah. Wala min jahlihi bisafi wal masfu indahu. Ini termasuk dari kebodohan dia dengan safi dan yang masfu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berhak dapat syafaat? Ini dia enggak tahu. Ya kan? Siapa yang berhak memberikan syafaat itu dia enggak tahu. Masyaati tatimmu tatimmatu masyaati tatimmatu kalami bi babis syafa insyaallah ta'ala tatimmah, dan akan datang insyaallah penyempurnaan kalamnya beliau dalam bab syafa insyaallah ta'ala. Jadi ini, jadi mereka ini kuburiyin, ya kan, yang dikatakan ubadul kubur, mereka bukan kaum muslimin. Orang yang menyembah kuburan itu bukan kaum muslimin. Bukan muslimun lagi. Bagaimana menyembah kuburan dikatakan muslim? Tidak. Kuburan disembah. Nadar untuk yang dikubur. Menyembelih untuk yang dikubur. Berdoa untuk kepada yang dikubur. Tawakal kepada yang dikubur. Bagaimana dikatakan muslim? Kafir. Ijma'an. Walaupun diklaim sebagai perantara saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita cukupkan sudah agak letih. Semoga kita bisa menyambung dari kita dengan lancar pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah.